بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعًا Insyaallah kita isi kekosongan ini dengan melanjutkan daurah nahu kita dalam kitab Al-Muyassar. Barakallahu fikum. Bagi ikhwah yang biasa ikut Daras Al-Muyassar yang diadakan setiap waktu sholat kecuali maghrib, yang masih di rumah hendaklah datang ke masjid barakallahu fikum untuk kita melanjutkan daras kita dalam kitab Al-Muyassar. Barakallahu fikum. Naam. Kita murojaah dalam fi'il amr. Apa yang dimaksud dengan fi'il amr? Aba Ali. Aba Ali. Kata perintah. Naam. Apa tanda daripada fi'il amr untuk kita bisa mengenalinya? Aba Asia. Dijazmkan selama-lamanya. Naam. Contoh fi'il amr. Aba Abdul Razak. Ijlis. Naam, ijlis. Apa arti ijlis? Duduklah. Naam. Fi'il amr diambil dari fi'il apa? Aba Ilda. Diambil atau terambil dari fi'il mudhari. Sehingga banyak harokatnya mengikuti fi'il mudhari. Naam. Ada berapa tasrif fi'il amr? Aba Nabil. Ada 6. Coba tasrif fi'il amr dari kataba. Menjadi apa fi'il amrnya kataba? Kata bata. Fi'il amrnya apa kata ba? Kata ba fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Yaktubu. Sama dari kata ba juga itu. Kalau fi'il amrnya apa? Uktub. Nah, kita kenal jadinya. Ternyata barakallahu fikum uktub, barakallahu fikum fi'il madinya kataba, fi'il mudhari'nya yaktubu, fi'il amrnya uktub. Insyaallah nanti kita kenali tasrif istilahi untuk mengenal nama-namanya. Satu kata bisa ditasrif menjadi 92 kata dengan arti yang berbeda-beda. Nah, satu kata. Kataba bisa dipecah dengan berbagai arti menjadi 92 kata. Dari kataba itu. Kataba, yaktubu, katban, uktub, uktunam, lataktub, maktabun, maktabun, kutiba, yuktabu, terus. Enam, ya. Barakallahu fikum. Enggak perlu dihafal 92 kata itu. Enggak perlu dihafal. Habis umur kita kalau ngapal itu. Kita berjalan saja. Nah, barakallahu fikum. Yang penting nanti berakhir kita memahami bahasa Arab. Barakallahu fikum. Enam. Jadi, fil amr dari kataba uktub. Nah, coba ditasrif. Uktub seperti apa, Aba Nabil? Kan ada 6 tasrifnya. Nah, uktub, uktuba, uktubu, kemudian uktubi, uktuba, uktubna. Satu terakhir. Uktubna. Ini tasrif fi'il amr. 6. Coba tasrif fi'il amr dari jalasa. Aba Hudzaifah. Ijlis. Fi'il amrnya jalasa, ijlis. Jalasa, yajlisu, ijlis. Ijlis. Ijlisa. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Coba tasrif fi'il amr dari zahaba. Aba Musa. Nam, idhab, idhaba, idhabu. Idhabi, idhaba, idhabna. Coba tasrif fi'il amr dari kharaja, handalah. Apa fi'il amr dari kharaja? Ukhruj. Coba ditasrif ukhruj. Nam ukhruj ukhruja ukhruju ukhnam ukhruj ukhruja ukhruju ukhruji ukhruja ukhrujna. Coba tasrif fil amr dari qaraa. Nam darman. Iqra iqraa iqrau iqrai iqraa iqra'na. Naam, coba tasrif fil amr dari fataha, Aba Ramdhani. Naam, coba tasrif fil amr dari daraba, Aba Saudah. Idrib. Nah, idrib, idriba, idribu. Nah, idribi, idriba, idribna. Aba Ghassan, nah, tasrif, sarif, isma. Isma, isma'a. Isma'u, isma'i, isma'a, isma', isma'na. Ahsan. Naam, coba tasrif dari fi'il madi, fi'il amrnya syariba, Aba Umar. Israbu. اشربي اشربنا نعم شربا يشرب اشرب اشربا اشربوا اشربي اشربا اشربنا coba tasrif dari fi'il nam madi dakhala aba muhammad udkhul udkhul udkhula udkhulu udkhuli udkhula udkhulna nam coba tasrif dari fi'il madi Naam sajada apa fi'il amrnya sajada abadani usjud naam tasrif sarif usjud usjud usjuda usjudu usjudi usjuda usjudna naam coba tasrif dari kenari fi'il madhi fi'il amr dari kalimat nasara aba ahbab unsur unsura unsuru unsuri unsura unsurna hamid tasrif fi'il amr dari raja'a irji'na nam irji' irji'a irji'u irji'i irji'a ارجعنا أحسن نعم صرفوا يا شباب نعم اسأل واحد اثنين ثلاثة يا شباب صرفوا اسأل اسأل اسألا is'alu is'ali is'ala is'alna naam iqtif ikra'u wahidin thalatha syabab iqtif iqtifna uqtul Ifham Ifhamna Naam Baik Kita Murojaah sedikit Untuk menentukan harokat Aliful wasol Pada fi'il amr yang tsulatsi yang tiga huruf. Nam mengikuti apa? Huruf sebelum akhir atau ain fi'il dari fi'il mudhari'nya. Jika ain fi'il dari fi'il mudhari'nya dhammah. Kalau susah menyebutkan ain fi'il huruf sebelum akhir ya. Tengahnya fi'il, tengahnya perkata. Naam. Ya karena tapi kalau kita menurut istilah ulama sharaf harus mengikuti mereka ain fi'il. Misalnya kataba, apa ain fi'ilnya? Huruf apa? Ta. Naam. Caranya begini. Untuk menentukan ain fi'il dengan melihat lafzul qabala. Nah, ada kalimat fa'ala. Jadi kataba. Kataba. Ini apa di sini? Apa? Ini muka, muka malah menghadapkan. Yang disebut dalam fakir berarti kaknya, yang disebut kemsi itu naik. Kaknya yang sudah kiri adalah bahannya. Muqabalah ya. Ini istilah ilmu nusorof. Nah, sekarang bicara masalah untuk menentukan harokat aliful wasol pada fi'il amr. Dari fi'il amr yang tiga huruf. Nah, yang pertama, jika ain fi'il dalam fi'il mudhari'nya berharokat dhammah, maka alif wasal pada fi'il amr berharokat dhammah. Contoh, yaktubu. Apa fi'il amrnya? Uktub. Nah, uktub. Di dhammah alif wasal pada nam fi'il amrnya. Uktub. Nah, contoh lain. Nasara. Apa fi'il mudhari'nya? Yansuru. Yansuru. Apa harokat ain fi'ilnya? Dhamma atau fathah? Yansuru. Sodnya? Dhamma. Berarti fi'il amrnya apa? Un. Unsur. Naam. Contoh. Yaktulu dari kotala. Yaktulu membunuh. Apa fi'il mudhari'nya kotala? Yaktulu. Ain fi'il mudhari'nya harokatnya apa? Dhammah. Berarti di dhammah pula hamzatul wasal pada fi'il amrnya menjadi uktul. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, jika ain fi'il mudhari'nya berharokat fathah atau kasrah seperti yaftahu fathah, ya, yamna'u fataha, maka alif wasal pada fi'il amr yang sulasi yang tiga huruf berharokat kasrah. Apa fi'il amr dari yaftahu? Iftah. Apa fi'il amr dari yamna'u? Imna. Yang kedua, jika ain fi'il mudhari berharokat kasrah seperti yajlisu, seperti yadribu, maka alif wasal pada fi'il amr dayang sulasi yang tiga huruf berharokat kasrah seperti dorok yadribu. Apa fi'il amrnya? Yadrib, kasrah. Ya. Nah, kemudian yajlisu, apa fi'il amrnya? Ijlis, begitu. Nah, jadi harokat hamzah wasal pada fi'il amr dari fi'il yang tiga huruf yaitu sulasi hanya dua bacaan. Ada dhammah, ada kasrah. Kapan dhammah? Kalau ain fi'il mudhari'nya dhammah. Kapan kasrah? Kalau ain fi'il mudhari'nya fathah atau kasrah. Tamam? Naam, tamam. Nanti ada, ini baru kita mengenal fi'il yang tiga huruf. Ada fi'il empat huruf, ada fi'il lima huruf, ada fi'il enam huruf, terakhir enam. Apa? Harokat apa? Kalau yang empat huruf nanti ada kaidahnya tersendiri. Enam. Ya, ada kaidah yang tersendiri dalam ilmu sharaf. Nah, ya, ini kita masih berbicara naam fi'il amr dari tiga huruf. Baru fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr dari tiga huruf saja. Sebagai dasar. Dan yang tiga huruf pun ada enam bab. Ada enam bab. Masing-masing dikelompokkan, ya. Nanti mudah di dalam kitab sorab secara khusus. Ini kitabnya kitab nahu, tapi mencakup. Ya, karena untuk mengenal tiga macam kata, isim, fi'il, huruf. Jadi mau tidak mau kita harus mengerti enam fi'il itu ada berapa dan untuk sebagai dasar. Enam. Kemudian harokat lainnya fi'il amr mengikuti harokat fi'il mudhari. Enam. Yaktubu uktub tanya tetap di dhamma. Yadribu yadrib tetap di kasrah ra'nya karena mengikuti fi'il mudhari'nya. Naam, sami'a yasma'u isma' mimnya tetap mengikuti harakat fi'il mudhari'. Yas'alu is'al tetap naam hamzahnya mengikuti fi'il mudhari'nya. Karena fi'il amr naam merujuk kepada fi'il mudhari'. Kita lanjut. Nah, khulasatu aqsamil fi'li. Khulasatu aqsamil fi'li. Ringkasan pembagian fi'il. Khulasah, ringkasan. Nah, ringkasan pembagian fi'il. Fi'il itu ada tiga. Yang pertama maudin, yaitu fi'il maudi. Yang kedua mudhari'un, yaitu fi'il mudhari'. Yang ketiga amrun, yaitu fi'il amr. Nah, fi'il amr. Nah, fi'il madhi pengertiannya telah lewat. Ya, kata kerja lampau. Madhi artinya berlalu, telah lalu. Madhi telah berlalu. Nah, ya memang kata kerjanya apa? Kata kerja yang menunjukkan telah terjadi. Contoh fi'il madhi, jalasa. Apa arti jalasa? Zaki, duduk. Telah duduk. Jalasa. Naam. Fi'il madhi untuk kita kenali, apa tandanya? Di fathah akhirnya selama-lamanya. Kecuali ketika bersambung dengan aliful isnain atau wawul jama'ah. Nah, jalasa. Ada berapa tasrif fi'il madhi? 14. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. 14. Nah, contoh fi'il madhi yang kedua, kataba. Apa arti kataba? Naam, nasrul. Telah menulis. Contoh fi'il madhi ketiga, fataha. Apa arti fataha? Naam, Abdurrahman. Membuka, telah membuka. Syariba, apa arti syariba? Ghassan. telah minum hasiba alwi, telah menghitung hasiba yahsabu, menduga. Kalau hasiba yahsibu baru menghitung. Nah, jadi ada rinciannya ya kalau hasiba. Nah, bisa menghitung, bisa menduga. Yahsabu anna ma lahu akhradah. Dia menduga bahwasanya harta benda yang dia kumpulkan itu bisa membuat dia kekal. Ya. Hasiba yahsabu. Kalau hasiba yahsibu baru menghitung. Naam. Sajada, apa arti sajada? Anas, sajada. Hah? Sujud, telah sujud. Jadi ini contoh fil madhi. Jalasa, kataba, fataha, syariba, hasiba, sajada. Itu semuanya fil madhi. Kata kerja lampau. Mengartikannya telah. Nah. Apa fi'il mudhari dari jalasa? Disebutkan di sini yajlisu. Ya, fi'il mudhari-nya yajlisu. Berarti mengartikannya apa? Sedang atau akan duduk. Apa fi'il amr dari jalasa? Ijlis. Iya. Apa artinya ijlis? Duduklah. Jadi bisa kita hafal jalasa yajlisu ijlis. Kataba, kataba yaktubu uktub. Fataha, fataha yaftahu iftah. Syariba, syariba yashrabu ishrab. Nam hasiba, dilihat hasiba yahsibu ihsib, berarti menghitung dia. Nam sajada yasjudu usjud. Nah, ini kesimpulan pembagian fiil. Fiil itu ada tiga. Nah, pada fiil mudhari, dalam bahasan fiil mudhari, untuk kita kenali fiil mudhari, maka kita harus melihat tandanya. Apa tanda fi'il mudhari, Aba Hakim? Hathas selama-lamanya. Fi'il mudhari. Jangan tertukar dengan tanda fi'il madhi. Hah? Iya. Dhamma. Terus sebutan lagi. Satu lagi. Kasroh. Aba Nabil. Apa tanda untuk kita mengenali dia adalah fi'il mudhari? Ya. Dimasuki oleh salah satu huruf mudhara'ah yang empat. Apa huruf apa saja huruf mudhara'ah? Hamzah, nun, ya, ta. Terkumpul dalam kalimat apa? Anaitu. Atau anita, kata orang Indonesia. Kalau di Arab tidak dikenal itu anita. Nah, kalau anita di mana? Di Indonesia. Kalau di Arab, anaitu dan naaitu. Naaitu. Sama, na'aitu dan anaitu. Naam. Ya. Kalau orang Indonesia tadi. Naam. Ani, anita. Alif, nun, ya, ta. Sama hurufnya ya. Naam. Pakai dengan istilah orang Arab. Naam. Karena datangnya bahasa Arab. Naam. Barakallahu. Naam. Jadikan intermezzo saja anita. Naam. Barakallahu fikum. Terus, barakallahu fikum. Jadi, fi'il mudhari untuk kita kenali dengan cara apa? Ada enam padanya atau diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah yang empat. Mana huruf mudhara'ah pada kalimat yajlisu? Aba enam, Hudzaifah. Huruf ya, nah, yajlisu inilah yang namanya huruf mudhara'ah. Hal anaitu ada ya-nya. Kalau huruf mudorahnya ya, apa artinya? Nam Darman. Hah? Kalau huruf mudorahnya ya apa dia? Ya itu apa? Menunjukkan apa ya? Hah? Apa? Dia, huwa ya. Ya itu adalah huwa. Berarti dia seorang laki-laki sedang duduk. Ya jenis itu. Nah, kalau huruf mudorohnya nun berarti nah, nahnu, kami. Nak, najlisu, kami sedang duduk. Kalau huruf mudorohnya hamzah, ajlisu, berarti saya sedang duduk. Kalau huruf mudorohnya tak, bisa engkau seorang laki-laki sedang duduk, bisa dia seorang perempuan sedang duduk. Kemudian pembahasan dalam fi'il mudhari. Apa hukum fi'il mudhari? Aba Yazid, apa hukumnya fi'il mudhari? Naam, hukum fi'il mudhari adalah marfu. Kapan? Selama tidak dimasuki amil yang menjazmkan dan amil yang menasobkan. Naam. Ya. Jadi ketika kosong daripada yang mendahului dari yang memerintahkan nasob dan yang memerintahkan jazm, maka tetap ilmu tersebut marfu, yaktubu, yajlisu, yansuru. Enggak boleh ragu-ragu. Karena hukum asal dari fi'il mudhari ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm adalah marfu. Naam. Nanti ada fi'il mudhari yang mabni insyaallah besok. Kemudian fi'il amr. Naam, apa fi'il amr dari yajlisu? Gali. Apa fi'il amr dari yajlisu? Ijlis. Apa fi'il amr dari yahsibu marwazi? Yahsibu. Apa? Ihsib. Nah, hitunglah. Yahsibu. Baik. Untuk kita kenali dia adalah fi'il amr, apa tandanya? Aba Ramdhani. Disukun huruf akhirnya. Ijlis, uktub, ihsib, nam, iftah. Nah, ini kalau sahihul akhir. Nanti kalau fi'il amrnya bukan dari sahihul akhir, itu dari fi'il apa? Apa lawan sahihul akhir? Mu'tal akhir, bukan sukun tandanya. Tetapi dibuang huruf illatnya. Karena huruf ilat ketika tidak berfungsi dia dibuang, maka disebut huruf ilat. Nah, ya, nanti akan ada babnya insyaallah. Taib, selesai dari hulasah pembagian fiil. Fiil kesimpulannya ada tiga. Ini menurut pendapat yang rajih, fi'il maudi, fi'il mudhari, fi'il amr. Sudah kita ketahui pengertiannya, tandanya, contoh-contohnya, dan hukum-hukumnya. Nah, sekarang utaib, at-tamrinu. Nah, apa arti at-tamrin? Abdullah, latihan, tamrin. Udhkuril madiya. Nah, kita latihan sekarang di sini. Wal amra minal af'ali al-atiyati. Sebutkan fi'il madi, fi'il amr, dari fi'il-fi'il berikut ini. Apa fi'il madinya, apa fi'il amrnya. Begitu. Udhkur ini fi'il apa? Aba Gosan, udhkur. Fi'il amr, berarti kata kerja perintah. Apa artinya udhkur? Sebutkanlah. Nah. Al-madiyah. Ini isim atau fi'il? Aba Asiyah. Al-madiyah isim apa fi'il? Isim apa tandanya? Alif lam. Ini isim al-madiyah. Isim kan ada 9. Isim apa ini al-madiyah? Aba Yazid. Hah? Isim maksur. Aba Abdirazzaq. Al-madiyah. Isim apa? Isim mangkus. Aba Yazid sudah 2 kali terbalik. Nah, sekarang enggak boleh terbalik lagi antara maksur dan mangkus. Jadi al-madiyah isim mangkus. Marfu, mansub, majrur. Karena isim ada 3 keadaan. Abailda. Aba Hakim. Nah. Mansub. Nah. Mansub ahsanta. Nah, apa tanda mansubnya? Fathah. Isim mangkus tanda mansubnya dengan fathah apa? Zahira. Kalau marfu ada atau majrur dengan harokat apa? Muqaddara. Ketika mansub berharokat fathah zahira. Jadi udhkur al-madiyah. Berarti man? Mansub. Hah? Iya, isim mangkus yang mansub. Coba dilihat lagi bagannya. Isim mangkus yang mansub tandanya fathah. Naam, fath. Hah? Enggak ditulis di situ? Nah, begitu bahasa Arab. Walaupun enggak ditulis, ilmu nahu mengajarkan kita diharus fathah. Salah berarti kalau enggak diharokati atau kasroh misalkan. Nah, gitu ya. Walaupun enggak apa? Enggak diharokati. Itulah dalam hukum yang kita pelajari. Nah, bisa menyalahkan tulisan orang. Nah, ya. Yeah. Wal amro. Wal amro isim fi'il huruf. Hamdalah. Dilihat di kitabnya wal amro. Hamdalah. Nabil wal amro isim fi'il huruf. Isim apa tandanya? Marfu mansub majrur Anas. Mansub. Kenapa mansub? Aba Ramdhani. Aba Ali kenapa mansub? Simufrad. Kalau jawabannya belum sampai Ustaz belajarnya ini. Saya betulkan itu. Iya. Nah, saya bertanya kepada orang yang sudah belajar ini. Nah, ya. Kenapa? Karena dia ma'tuf digandengkan bacaannya kepada al-madiyah, diikut sertakan. Al-madiyah mansub, maka al-amra juga mansub. Apa tanda nasabnya al-amra? Naam, Aba Talha. Apa tanda mansubnya al-amra? Apa Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Iya, isim betul. Kena isim apa? Isim ada 9. Karena dia isim mufrad. Jangan ragu-ragu, jangan tanda tanya. Karena dia isim mufrad. Isim mufrad tanda mansubnya fathah. Begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai kita beli, kita praktek begitu. 3 bulan insya Allah lolos. Tamam. Insya Allah. Bismillah sama Allah. Tawakkal ala Allah. Iya, karena atop. Karena belum belajar kita atop, maka saya bertanya kepada yang sudah belajar saja. Atop. Baik. Minal afali. Afali. Mufrad, musana, jama'. Abagosan. Jama apa? Kan jama ada 3. Jama muzakkar, muannas, taksir. Jama taksir. Kenapa disebut jama taksir? Karena berubah dari apanya? Lupa ya. Kenapa disebut jama taksir? Apa pengertian jama taksir? Jama apa saudara? Karena berubah dari bentuk mufradnya. Fi'lun, fi'lani, af'alun. Af'al. Marfu mansub majrur abadani minal af'ali. Minal af'ali. Marfu mansub majrur. Majrur. Apa? Kenapa majrur? Dimasuki huruf jar min. Apa tanda majrurnya? Apa tanda majrurnya? Kasrah. Kenapa tanda majrurnya kasrah, Aba Ahbab? Oh, enggak masuk beliau. Nah. Aba Ramdhani. Kenapa tanda majrurnya kasrah? Kan tanda majrur banyak. Karena dia... Aba Muhammad. Lupa Aba Muhammad. Aba Abdul Razak. Karena dia jama taksir. Bisa dijawab tadi. Ya, kenapa kasro? Karena dia jama taksir. Al-Atiyati yang akan datang. Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.